Apa sebab Nabi Isa akan diturunkan di akhir zaman? Ha, boleh tak terangkan? Masalah Nabi Isa ni, dia belum wafat dengan nas. Maka kita ahli sunnah wal jamaah yakin. Bukan untuk guru ustaz khabar, tapi hadis khabar kita. Faham? Ha, kerana hadis ni, bukan Imam Bukhari cakap. Rasulullah bercakap. Nah, maka kata Rasulullah, Nabi Isa akan turun di akhir zaman. Tahun wallahu a'lam. Tapi masih dia turun, tak susah-susah. Nah, dia antara yang sebut dalam hadis-hadis sahih, iaitu lah mematuhkan salib. Benda makna patuh salib. Bukan Nabi Isa turun kat gigi, dia khabar atas gereja repih salib, kan? Kata ulama-ulama, iaitu lah dia akan menjelaskan bahawa agama salib ini, agama Kristian adalah batil. Yang benar hanyalah Islam. Faham tak? Ha, sebab orang Yahudi yang nak bunuh Nabi Isa, dia gitakak orang lain. Allah tutup muka jadi macam Nabi Isa, maka orang Yahudi pun bubuh disalib. Kononnya Nabi Isa. Nah, ne takak malam. Paku tekok, paku dada sampai mati. Disalib itulah. Nah, ha, jadi daripada orang Kristian percaya, anak murid dia percaya inilah Nabi Isa, maka siapa learning dia panggil ajaran salib. Hormat sangat ke salib itu. Inilah basic daripada lambang agama Kristian, iaitu salib cross. Nah, kononnya. Jadi turun Nabi Isa, dia akan patuhkan salib, bukan direpih, tapi majas. Maksudnya dia akan memberitahu kepada umat dunia bahawa dia tidak disalib, diangkat oleh Allah ke langit, dan agama yang benar bukan Kristian. Faham? Itu makna mematuhkan salib. Makna membatalkan agama Kristian. Nah, ha. Orang Kristian ni caya kayu tu. Kayu skrin tu. Betul tak? Ha. Dia ada kuasa dia atas kayu tu. Pasal kayu tu lah Nabi Isa kena tu. Ha. Kena salib. Tengok cerita tu. Orang tewak. Dracula. Nah, ha. Panggil pulih, tak ada apa dah pula. Mampu dengan pulih-pulih. Nak, tembok dengan senapang. Tak hati. Atu. Nak, vampire. Waktu baik kayu askering tu, vampire. Malu. Atu-atu ada. Neh, atu bukan atu sungguh. Atu sungguh mahu lari. Tak usah kata kayu askering gitu tu. Tiang api, TNB sepalang nak lari lagi. Nak. Atu iblis persik, dia takut kepada Allah, tak takut kepada Nabi, tak takut kepada salib. Ha, takut kepada Allah saja. Nak, ha, waktu bila jumpa, tak percaya panggillah padri, pergi rumah beratu. Nampak, neh? Ha. Pernah dibuat, kalau tak silap, di Perancis. Neh? Panggil padri, utara Amerika. Neh? Ha, satu negeri dekat Virginia. Neh, rumah tu beratu. Beratu tu ngosek sungguh lah. Neh, memang ngosek pelik. Nak padang, ada apa? Jadi, dia akan teh padri. Padri mari. Tu bik. Tak barak apa. Mana tu bik atu. Tak lari tarang tu. Nak, buat mari seorang ulama. Disebut nama Allah. Diazangkan. Sapa kelening. Tak ada. Tak. Mula dia baca ayat Quran, kemudian dia azam dalam rumah. Nah, tapi tidak dia expose pada khalayak ramai. Itu cerita dia. Nah, waktu Nabi kata, "Inna syaitan la yadkhulu baitan tuqra'u fihi suratul Baqarah aw kama qala." Sesungguhnya iblis syaitan tidak akan masuk ke dalam rumah yang dibacakan ayat-ayat daripada surah Al-Baqarah. Faham tak? Ha. Syaitan makhluk Allah, dia takut pada tuang dia. Yang dia yang jadi deraka tu pasal dia apa? Tak mau tunduk ke Nabi Adam, kan tak mau tunduk kepada Allah. Ha.